Nah ini saya bilang tadi kita mau bikin nasi goreng, tapi tidak digoreng. Jadi bagaimana cara membuat si nasi ini? Karena kan gampang, jadi kasih dia prebiotik. Ya kan bagi Anda yang masih suka makan nasi putih ya. Ya, kalau nasi ini mah enak. Jadi kasih dia prebiotik ini salah satunya, bawang. Serai. Terus kasih minyak ini. Anggap ini minyak zaitun, anggap aja lah. Kita tumis pelan aja, enggak usah kencang-kencang gitu kan. Anggap zaitun ya. Atau anggap PCO. Tuh. Lalu biasanya saya kasih bumbu lagi, kasih bumbu dikit. Bumbunya bisa bikin sendiri lah di rumahnya. Kasih garam sedikit. Dokter kayak mahir banget. Iya dulu mantap penjual nasi goreng. Ya ditumis pelan biar nggak rusak ya. Jadi api kecil aja nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri lah di rumah ya. Yang penting kita mau dapatin ininya, apa tuh namanya, baunya itu loh, apa sensasi bahan-bahan yang ada pada ini tuh keluar. Nanti sudah tuh dapat, katakanlah ini udah jadi nih, ya udah matiin, nasi dimasukin, tapi tidak digoreng lagi. Tadi udah kita cuman gorenginnya doang, bukan goreng numis lah ya. Ih, baunya enak banget. Iyalah ada garam. Minyak. Anggap zaitun. Jadi nanti kalau gorengnya pakai apa numisnya itu tadi pakai. Jadi ini udah enggak diituin ya, udah enggak di kompor udah matiin. Jadi Bapak Ibu bisa dapatin nasi ini yang ada prebiotiknya lah gitu lah bahasa saya. Atau storchain PTSI. Tadi Anda bisa tambahkan beberapa apa namanya? Anu lagi ya, bumbu lah, kayak garam atau apa gitu. Jadi minyaknya, ya kalau ini zaitun, tidak akan bikin masalah. Yang kedua, justru malah baik karena dia jenis lemak yang baik. Kalau dia zaitun atau VCO, ya jadi nggak masalah. Terus, kayaknya masih kurang rasanya. Kita kasih. Jadi bumbu-bumbu ini kata kuncinya. Jadi kalau mau benerin perut, masukin bumbu dalam perut kita tiap hari dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk lauk ya, atau dalam bentuk minuman. Ini lada ya. Cara paling gampang bikin rasa yang enak apa? Rasa itu pakai lada ini. Kasih garam dikit lagi. Ini garamnya garam berbumbu, nanti bisa bikin sendiri kok di rumah. Terus kasih kismis. Cicip dulu ya. Mau? Enak ya? Nasi goreng gak? Iya mirip nasi goreng, cuman karena lemaknya kita pakai zaitun atau pisau, anggap tadi ya. Jadi gak ada masalah, jangan makan beginian. Kalau Anda ganti nanti berasnya pakai beras ini, beras kuning ya atau beras coklat, itu jauh lebih sehat. Ini sekarang saya kasih dulu nih buat yang ibu-ibu. Mau? Nanti habis ini kita bikin yang itu. Simple tapi bisa mengubah kondisi perut. Ada piring gak? Mau dapat lebih baik lagi maka ini ditambahkan lagi dengan kacang mete. Bawang kan udah tadi. Makan kayak begini ya, insya Allah ya, kalau tadi kita pakai zaitun atau VCO, gak bakal bikin ngantuk. Karena apa? Karena ada prebiotiknya. Prebiotik dari mana? Dari bumbu tadi. Jelas ya? Tapi ingat, jangan tambah lemak lagi ke badan. Makanya tadi saya katakan, numisnya pun pakai zaitun atau kak VCO. Kalau enggak, misalkan Anda misalkan enggak mau pakai minyak juga, dipakai air biasa juga enggak apa-apa sih. Dibikin kayak kaldu gitu, jadi air-air mendidih nanti, itu ditumis, kasih zaitun atau enggak usah pakai minyak juga enggak apa-apa, nanti sensasi bawang kan keluar ya air tadi. Nanti tinggal diambil bumbunya tadi, atau airnya campurkan sedikit, jangan, tapi jangan banyakkan air, nanti lembek nasinya. Oke? Okay? Nih Bu, udah nunggu aja deh. Nah, sekarang kita bikin yang ininya.